نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuh adikwa azanya Allah wa'iyakum. Tentunya pertama kali tidak ada yang hal yang patut saya yakinkan kepada anak-anak dan kepada antum semuanya, kecuali adalah syukur anak yang begitu besar sehingga pada kesempatan yang kali ini Allah mempertemukan kita di atas ketakwaan dan di atas keimanan, walaupun kita berangkat dari segala macam perbedaan fisik dan segala macam yang latar belakang yang kita miliki. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang Rasul dan seorang Nabi yang menjadi sumber ilmu dalam kehidupan ibadah kita, sumber ilmu dalam kehidupan akhlak kita, sumber ilmu dalam kehidupan muamalah kita. Barang siapa yang mencukupkan dirinya terhadap apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, sesungguhnya dia akan mendapatkan kemenangan yang nyata dalam kehidupan akhiratnya maupun dalam kehidupan dunianya. Ayuhan ikhwan azani Allah ma'iyakum. Sesungguhnya setiap mukmin itu berangkat dari segala macam perbedaan yang mereka miliki. Mukmin ini kemudian diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam perbedaan fisik yang ada di antara mereka. Ada yang Allah ciptakan dalam keadaan tinggi, ada yang Allah ciptakan dalam keadaan rendah. Ada yang berangkat dari Pamulang, ada yang mungkin berangkat dari Bekasi. Karena memang setiap mukmin ini selalu mereka memiliki segala perbedaan-perbedaan yang mereka bawa dan mereka miliki. Tetapi walaupun setiap mukmin itu kemudian memiliki perbedaan-perbedaan fisik maupun latar belakang yang mereka miliki, sesungguhnya seorang mukmin ini mempunyai satu hal yang bisa menyatukan semua di antara mereka. Bahwasanya semua orang mukmin ini pasti di dalam hatinya, apabila jujur hatinya, itu pasti dia itu ingin mendapatkan ridho dan mendapatkan cinta dari Allah. Itu tidak terpantahkan. Siapa di antara orang mukmin ini, dimanapun dia berada, apapun yang dia miliki, pasti di dalam hatinya dan di dalam rongga hati kecilnya itu pasti ingin mendapatkan ridho dan mendapatkan cinta dari Allah. Mari kita pakai kiasan yang paling mudah. Orang kalau mendapatkan cinta dari seorang makhluk saja, itu pasti akan senang. Siapa di antara makhluk di dunia ini yang tidak senang dicintai oleh orang lain? Seorang suami, apabila dia dicintai oleh istri yang mencintainya, itu pasti senang. Datang ke kantor dalam keadaan senyum, wajahnya berbunga-bunga karena dia merasa dicintai. Gak ada orang yang kemudian suami datang ke kantor dalam keadaan menangis ketika ditanya, kenapa kamu menangis? Aku merasa dicintai oleh istriku. Pasti tidak ada. Karena pasti cinta yang ada di antara makhluk itu menimbulkan kebahagiaan dan kenikmatan yang luar biasa. Kalau cinta antara makhluk dengan makhluk saja itu bisa menimbulkan kekuatan dan kenikmatan yang besar, yang sama-sama kita gak ingkari hal itu, Mari kita tarik kepada sebuah contoh yang lebih tinggi daripada itu, bahwasanya ketika orang di atas muka bumi ini bukan hanya mendapatkan cinta dari makhluk, tetapi dia mendapatkan cinta dari Sang Khalik, itu rasanya kayak apa? Dicintai makhluk saja itu sudah bahagia kita. Mari kita membayangkan kalau kita dicintai bukan hanya makhluk, tetapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik yang tidak ada celah kekurangan dan celah aib sedikit pun dalam dirinya Allah, apa kenikmatan yang bisa kita rasakan? Luar biasa. Inilah yang kemudian Allah katakan di dalam surat At-Taubah, وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Sesungguhnya bagi orang mukmin tidak ada yang paling berat dan tidak ada yang paling penting dalam kehidupan mereka kecuali adalah ridha Allah, وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dan sesungguhnya orang yang mendapatkan ridha dari Allah, mereka itu mendapatkan kemenangan yang sangat nyata dalam kehidupannya. Kenapa ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah? Ini penting untuk kita pahamkan. Karena sekarang kita ini berada di atas kondisi umat yang mereka ini tidak punya keinginan untuk mendapatkan cinta dan mendapatkan ridho dari Allah. Rasulullah lalu menerangkan kepada kita dari beberapa riwayat yang sangat banyak, menerangkan tentang keutamaan apakah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan cinta dan mendapatkan ridho dari Allah. Rasulullah lalu mengatakan dengan lisannya yang mulia dalam hadis riwayat Bukhari. Beliau mengatakan, "Wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in mimma aftaratu 'alayhi. Wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Fa in kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi 'alayha wa la in sa'alani la utiyannahu wa la in ista'adani la uizannahu." Rasulullah ini mengetahui pentingnya menerangkan keutamaan cinta dan ridhonya Allah dalam kehidupan seorang mukmin. Lalu Rasulullah menerangkan keutamaan apakah yang akan didapatkan oleh orang yang mendapatkan cinta dan mendapatkan ridho dari Allah. Rasulullah menerangkan, "Waman yazalu 'abdi." Itulah seorang hamba mukmin yang mereka berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara-perkara ibadah yang wajib. Lalu mereka tambah dengan perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Paling kuntum ahbabtuhu, kata Allah, kalau aku telah jatuh cinta kepada hambaku, aku akan menjadi matanya dan penglihatannya yang dipakai untuk melihat. Aku akan menjadi pendengarannya yang dipakai untuk mendengar. Aku akan menjadi tangan yang dipakai untuk memegang dan kakinya yang dipakai untuk kemudian berjalan. Imam Nawawi lalu kemudian menerangkan hadis ini dengan mengatakan, apakah yang dimaksud oleh Allah dalam hadis qudsi ini bahwasanya Allah jika telah jatuh cinta kepada hambanya, Allah itu akan menjadi mata, akan menjadi telinga, akan menjadi tangan dan kakinya. Maksudnya adalah Allah itu ketika telah jatuh cinta kepada hambanya, Allah itu akan menjaga dari orang yang dicintainya dari berbuat dosa dan berbuat maksiat. Karena konsep cintanya Allah adalah bahwasanya Allah itu tidak pernah ridho apabila ada orang yang dicintainya lalu melakukan dosa dan melakukan maksiat. Allah sulitkan mereka untuk melakukan dosa dan melakukan kemaksiatan, tetapi Allah sebaliknya akan gampangkan dia untuk berbuat kebaikan dan memaksud. Mari kita lihat dalam contohnya Rasulullah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim yang disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Rasulullah menguraikan, "Makuntu a'malu amaliyat al-jahiliyah illa bisnataini fi hayati." Rasulullah ini menguraikan, aku tidak pernah berniat untuk melakukan dosa dan kemaksiatan kecuali dua kali saja selama seumur hidupku. Yang pertama adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu al ghanama, ketika aku sedang menggembala kambing. Saat itu Rasulullah belum diutus menjadi seorang rasul, beliau masih menjadi pemuda biasa saja. Lalu kemudian beliau menggembala kambing di luar kota Mekah bersama teman sebaya beliau. Ketika beliau sedang menggembala kambing itulah, fasami al sautan tak timin nahiyat Mekah. Beliau itu mendengar suara dengar-dengar yang datang dari arah kota Mekah. Faqala, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadza sawt, suara apa ini? Qala, berkatalah Rasulullah, berkatalah temannya Rasulullah, ya Muhammad, innahu sawtun yahtafilu bihi Quraisy, wahai Muhammad, ini adalah suara pesta yang diadakan oleh salah seorang pembesar Quraisy yang ada di Mekah. Tentunya kita tahu yang namanya pesta yang diadakan oleh orang-orang Quraisy ini pasti ada khamarnya, pasti ada penari-penari yang kemudian memamerkan auratnya dan segala macamnya. Faqama min majlisihi, Rasulullah ini kemudian berniat untuk datang, berniat untuk lihat saja, tidak ikut serta. Rasulullah ini hanya fatawassatu biha, saya ingin mengetahui apa sih yang dilakukan oleh orang Quraisy ketika mereka ini sedang kemudian melakukan pesta. Faqama min majlisihi, ketika Rasulullah itu berdiri dari tempat duduknya, faharallahu li baini wa bainahu, ternyata Allah itu enggak meridhoi dari apa yang diniatkan oleh Rasulullah Muhammad. Allah lalu mengirimkan kepada Rasulullah Muhammad an-nu'as, rasa kantuk yang membuat Rasulullah ini tidak mampu berjalan ke kota Mekah, tetapi beliau kembali duduk dan beliau tertidur dengan pulasnya. Walam yubidhu illa min harati syams, beliau tidak bangun kecuali adalah ketika matahari itu mengenai mukanya, baru beliau bangun. Padahal bersaud suara itu telah hilang. Rasulullah bertanya, aina saud, di mana suara itu? Qala dhahab, suara itu telah hilang wahai Muhammad, telah selesai. Ternyata itu kemudian terjadi, dan beberapa hari kemudian itu pun terjadi dengan kejadian dan redaksi kasus yang sama. Dan Rasulullah mau mengatakan, sejak saat itu aku tidak pernah punya niatan sama sekali untuk melakukan dosa dan maksiat di hadapan Allah, karena aku tahu betul bahwasanya Allah ini tidak akan pernah meridhoi dari apa yang aku niatkan. Orang yang mendapatkan cinta dan ridhoinya Allah, konsep cintanya Allah adalah Allah jaga dari orang yang dicintainya dan diridhoinya dari berbuat dosa dan berbuat maksiat serta berbuat bid'ah, karena Allah itu tidak pernah ridho kepada orang yang dicintainya apabila berbuat dosa. Kalaupun mereka berbuat dosa, mereka cepat kembali kepada Allah. Lihat para sahabat, salah seorang yang memberikan saya luar biasa kekaguman saya adalah, saya ada seorang perempuan dari Juhayna. Juhayna itu salah satu kabilah yang ada di antara orang-orang Quraisy. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini obla minal zina, wahai Rasulullah Muhammad, aku datang kepadamu dalam keadaan sudah mengandung hamil, minal zina, dari perbuatan zina. Sahabat perempuan tersebut melakukan dosa besar, tetapi karena kemudian dia hatinya dipilih oleh Allah dan dicintai oleh Allah, Allah itu kemudian menggiringnya untuk cepat-cepat kembali kepada Allah. Dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah Muhammad, aku telah hamil karena zina. Rasulullah lalu mengatakan, ada ini zina, apakah kamu betul-betul berzina? Naam ya Rasulullah, saya telah berzina. Kita harus tahu ya Pak, yang namanya zina itu apabila muhsan, apabila orang itu telah menikah, hukumannya adalah dirajam, ditanam, tinggal kepalanya saja, lalu kemudian akan dilempari batu. Batunya bukan batu yang besar yang cepat mati, itu tidak. Batunya adalah batu-batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kenapa? Supaya kemudian orang yang dirajam itu betul-betul merasakan sakit di seluruh sendi tubuhnya, sebagaimana dia merasakan nikmat ketika dia berzina, seluruh tubuhnya itu merasakan. perempuan ini datang kepada Rasulullah, tidak takut itu. Dia lebih takut terhadap adab Allah di akhirat. Datang kepada Rasulullah lalu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah hamil karena zina. Rasulullah lalu kemudian mengatakan, ya sudah, lahirkan dulu anakmu. Bapak-bapak, setelah dia melahirkan anaknya selama 8-9 bulan, datang lagi kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, arzikha, kalau kamu sudah melahirkan, kamu susui. Perempuan itu gak punya senang, tapi justru sedih. Kenapa ya Rasul? Sudah susui aja. Disusui itu perempuan tersebut, menyusui anaknya. Ketika 2 tahun selesai, kembali lagi beliau kepada Rasulullah. Lalu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, fa'akim aliyah al-had. Tolong tegakkan sekarang hukum rajam kepada diriku, ya Rasulullah. Aku ingin bersih sebelum aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lalu kemudian menanamkan beliau, ditegakkanlah hukum rajam sampai kemudian beliau meninggal dunia. Ketika darahnya muncrat, darahnya tetap cipta kepada salah seorang sahabat, lalu kemudian sahabat mengatakan, "Tabban lagi ya imra'at zaniya. Celaka sekali kamu perempuan zani. Sesungguhnya darahmu itu mengenai tubuhku." Rasulullah faghadiba, marah Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya tobatnya perempuan yang salihah ini telah diterima oleh Allah. Kalaulah dia diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada penduduk Madinah sebanyak 70 keluarga, tentulah dia dapat memberikan syafaat. Ini adalah gambaran yang pertama dari orang yang mendapatkan cinta dari Allah adalah mereka itu hidupnya dijaga oleh Allah dari berbuat dosa dan berbuat maksiat. Kalaupun mereka berbuat dosa, mereka cepat kembali kepada Allah. Wala in sa'alani la'utiyannahu, kalau mereka meminta sesuatu kepadaku, la'utiyannahu, aku pasti akan berikan apa yang mereka minta. Dalam hadis riwayat Muslim diterangkan, ada seorang sahabat perempuan Rasulullah datang kepada Rasulullah lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini ashtaku ilaika syakwatan. Ya Rasulullah, aku ini melapor kepadamu bahwasanya aku ini mempunyai penyakit apa, epilepsi, penyakit ayah. Qul'ullah li ayashmiyani. Aku meminta kepadamu ya Rasulullah, semoga engkau kemudian mendoakan kepada Allah supaya aku sembuh. Rasulullah ini lalu tidak mengiyakan dan tidak juga menolak. Rasulullah lalu mengatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu satu hal yang lebih baik daripada kamu sembuh? Bahwasanya isbiri pada il jannah, kamu sabarlah, lalu kemudian kamu akan mendapatkan syurga. Ternyata perempuan tersebut lebih memilih untuk bersabar daripada meminta untuk disembuhkan oleh Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, aku memilih untuk bersabar, muka-muka aku mendapatkan syurga. Cuma saya minta ya Rasulullah satu perkara. Sesungguhnya ketika penyakit ayahmu kambuh, sering auraku itu tersingkap. Tolonglah ya Rasulullah, ketika kemudian ini aku meminta kepada Allah dan engkau doakan aku ya Rasulullah, aku bersabar atas penyakit ayah yang aku derita, tetapi tolong betul supaya Allah ini menjaga betul auraku. Setelah berdoa perempuan itu dan Rasulullah berdoa, maka tidaklah perempuan tersebut kambuh penyakit ayahnya kecuali auratnya ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini proses cintanya Allah ya ikhwan. Yang pertama, Rasulullah menguraikan dengan begitu mudahnya untuk kita pahami dengan keimanan dan dengan akidah kita. Orang yang mendapatkan cinta dan mendapatkan ridho dari Allah, sesungguhnya mereka itu pandangannya, pendengarannya, tangan dan kakinya itu betul-betul dijaga oleh Allah dari berbuat dosa dan berbuat maksiat. Kalau mereka minta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Kalau mereka meminta perlindungan kepada Allah, Allah yang akan memberikan perlindungan kepada mereka. Siapakah yang lebih utama daripada ini? Mari sedikit kita muhasabah. Apakah hidup kita ini termasuk hidup yang kemudian dimudahkan untuk berbuat dosa, ataukah hidup yang dimudahkan bagi kita untuk berbuat amal soleh? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Tetapi yang perlu kita tahu, barang siapa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, sesungguhnya mereka ini akan dijaga oleh Allah, disulitkan hidupnya oleh Allah untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Walain ista'anani la'uizannahu. Yang terakhir dari hadis ini adalah, kalau mereka meminta perlindungan kepada diriku, la'uizannahu, aku yang akan berikan perlindungan kepada mereka. Coba kita lihat kejadian-kejadian besar dari para ulama-ulama besar. Ada orang setingkat kayak Imam Ibnu Zainiyah, ulama besar tahun 600-an beliau itu hidup. Beliau itu dibenci, bukan dibenci karena akhlaknya, beliau dibenci karena ilmunya yang saat itu beliau itu berkeinginan untuk memurnikan ajaran Islam. Sampai diterangkan orang, bahwasanya diterangkan oleh para ulama, bahwasanya Imam Ibnu Zainiyah itu saking dibencinya orang, sampai beliau itu diludahin kalau beliau berjalan. Tetapi karena beliau adalah orang yang mendapatkan cinta dan ridhanya Allah, beliau tenang. Apa yang beliau katakan? Ketika akhirnya beliau dipenjarakan oleh orang-orang yang benci kepada beliau, beliau lalu katakan dengan perkataan beliau yang terkenal di dalam zaman, "Mada yasna'u adabi?" Apa yang bisa dilakukan musuh kepada diriku? "Wa inna habsi khulwa." Kalau mereka mau menjarakan aku, itu waktuku untuk hanya berdua dengan Allah. "Fa'inah istirahati." Kalau mereka mengusirku, "Fa'inah musyaha." Itu perjalanan, sebagaimana Rasulullah berjalan dari Mekah ke Madinah. Kalau mereka kemudian membunuhku, maka moga-moga kematian itu adalah syahid untukku. Kuat sekali. Tidak ada yang mereka khawatirkan, kecuali hanyalah mereka itu mengkhawatirkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang kemudian dicintai oleh Allah, gambaran kekuatan hatinya itu tercermin lewat perbuatan dan perkataannya. Dan perkataan beliau ini, kalau kita membuka buku-buku, itu pasti kita akan dapatkan perkataan beliau. Saking terkenalnya, bagaimana beliau itu teguh sekali di dalam memegang kebenaran. Ternyata tidak hanya berhenti di sini, Rasulullah menjelaskan. Kemudian beliau menjelaskan kembali dengan riwayat yang kedua dari Bukhari Muslim. "Inna Allah jika ahabba 'abdan ta'a Jibril, fa qala ya Jibril inni uhibbu fulana fa ahibbuhu fa yuhibbu fa yunadi fi ahli sama' inna Allah yuhibbu fulana fa ahibbuhu fa yuhibbunahu wa yad'u lahu al-qabul fi al-ardi." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rasulullah ini menjelaskan kepada kita satu perkara yang tidak mampu kita lihat dengan kasat mata. Itulah indahnya kita memiliki Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya Allah jika telah jatuh cinta kepada hambanya, da'a Jibril, maka Allah itu akan memanggil malaikat Jibril. Faqala, berkatalah Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Jibril, wahai Jibril," ini Allah yang memanggil, "wahai Jibril, ini uhibbu fulanan." Wahai Jibril, sesungguhnya aku telah jatuh cinta dan telah ridho kepada fulan, kepada seseorang. Disebut nama, disebutkan amalannya, disebutkan nasab keluarganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di depan Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril akhirnya mendapatkan perintah, "Fa'ahibbu, fa'ahibbu." Cintailah dia Jibril sebagaimana aku mencintainya. Maka Jibril mencintai dari orang yang telah dicintai oleh Allah. Fa'ilah diri ahli sama. Lalu kemudian Jibril ini memanggil ke seluruh penduduk langit. Ingat ya ikhwan, di atas alam semesta ini ada dua penduduknya. Ada penduduk bumi dan ada penduduk langit. Penduduk bumi ini terdiri dari manusia, jin, syaitan, dan tataran di dalamnya termasuk adalah iblis. Ada penduduk langit yang terdiri dari jutaan malaikat setiap waktu yang selalu bertasbih kepada Allah. Maka Jibril ini memanggil ke seluruh penduduk langit yang terdiri dari jutaan malaikat yang selalu bertasbih dan bertahmid kepada Allah. "Inna Allaha yuhibbu fulanan." Sesungguhnya Allah telah jatuh cinta kepada seorang hambanya. Sebutkanlah namanya oleh malaikat Jibril sebagaimana dia mendapatkan itu dari Allah. Maka cintailah dia sebagaimana Allah itu telah mencintainya. فيحبونه maka seluruh penduduk langit itu akhirnya mencintai dari orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh malaikat Jibril. وَيَضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ maka Allah itu meletakkan keridhaannya kepada orang tersebut di bumi. Maka diterangkan oleh Maulana, ada orang-orang yang mungkin terkenal dalam pandangan kita tetapi tidak sama sekali terkenal di antara penduduk langit karena kemaksiatannya yang terlalu banyak. Tetapi mungkin ada sebaliknya, orang-orang yang tidak terkenal di antara kita, tidak terhitung setelah status sosial maupun ekonomi, tetapi ternyata dia terkenal di hadapan penduduk langit karena amalannya dan kesolehannya. Apa yang dilakukan oleh para malaikat itu, ayo ikhwan? Yang dilakukan oleh para malaikat itu memberikan doa kepada orang yang dicintainya dan kemudian mengharapkan betul bahwasanya orang yang dicintai oleh Allah itu akan istiqomah untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Allah mengatakan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kenapa? Karena Allah mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang beriman kepada Allah, kemudian dia istiqamah dan mendapatkan ridha dari Allah, turun kepada mereka para malaikat. Apa tugasnya malaikat itu turun kepada orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah? Allah takhafu, membisikkan satu motivasi dan doa, jangan pernah kamu khawatir, wala tahzanu, janganlah kamu kemudian sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sesungguhnya kamu ini akan diberikan kabar gembira dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah. Malaikat yang memberikan motivasi. Bapak-bapak pernah enggak ngikutin atau mungkin melihat atau mungkin dengar yang namanya siapa itu motivator akhir? Teguh ya. Mario Teguh. Ada kemudian ada Wongso. Orang kalau habis ikut trainingnya pasti itu berubah sikapnya. Kalau trainingnya mengenai bagaimana menjadi orang yang sukses, keluar dari training itu pasti wah, saya ingin jadi orang yang sukses. Ada yang mungkin sampai nangis-nangis di training karena saking kuatnya motivasi itu diberikan di dalam training itu. Itu bisa bayangkan kalau setingkat Mario Teguh saja bisa memberikan motivasi yang besar kepada manusia dan bisa merubah sikap dan pandangan seorang manusia yang asalnya A tapi setelah ikut training menjadi B. Mari kita bayangkan kalau yang memberikan motivasi adalah malaikat, kayak apa yang akan terjadi? Pasti itu tenang hidupnya di dalam beriman kepada Allah, tidak pernah khawatir terhadap apapun karena dia mendapatkan doa dan motivasi dari malaikat. Cuma tidak terlihat saja. Mengapa kadang-kadang kita mari kalau membaca kisahnya para sahabat? Kenapa para sahabat itu luar biasa ketika mereka itu menemani Rasulullah? Sampai kadang-kadang kalau kita membaca kisahnya mereka itu enggak percaya, tapi itu terjadi. Ada setingkat orang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Orang yang terkenal kaya, terkenal tampan, terkenal parlente, yang kemudian kalau memakai sesuatu itu wangi sekali. Tapi ketika beliau masuk Islam, dikat itu dan diembargo oleh keluarganya, tidak bisa mendapatkan apa-apa dia. Tapi nikmat betul dia itu menemani Rasulullah. Walaupun ketika beliau meninggal di dalam peperangan Uhud, itu tidak didapatkan kain kafan yang mencukupi seluruh tubuhnya. Coba Pak Ingut dia pihak Rasulullah badari jelaru, Wa Ingut dia pihak jelaru badar Rasulullah. Kalau kita, kalau diceritakan dalam Abdurrahman bin Auf, saya bohari itu, kalau kain kafan itu ditarik untuk menutupi kepalanya, kelihatan kakinya. Kalau kain kafan itu ditarik untuk menutupi kakinya, kelihatan kepalanya. Akhirnya Rasulullah itu menarik kain kafannya untuk kepalanya dan kemudian kakinya ini kemudian diberikan dengan rumput-rumput. Tapi apakah penamaan kamu yang tahu? Tidak sama sekali. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seseorang yang keras. Kalau berkata, melengking keras tegas. Kalau memukul, beliau keras. Kalau memegang pedang, beliau kencang sekali. Tetapi Ibnu Jauzi, salah seorang ulama dalam Sifatus Sufah, menerangkan bin Khattab itu, kalau kamu lihat bagaimana fisiknya dia, sesungguhnya di pipinya itu ada garis hitam lekat seperti bekas, karena saking beliau itu banyak menangis dan itu membekas di pipinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seseorang yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah, kalau Umar bin Khattab berjalan dalam sebuah gang, lalu kemudian Umar bin Khattab ini di gang itu, lalu ada setan, setan itu lebih memilih untuk kemudian memutar jalan yang lain daripada ketemu Umar bin Khattab. Kalau kita ini kan sebelum jalanan sudah penuh, setan ini akan mengepung kita. Tapi ternyata di pipinya Umar bin Khattab itu kemudian adalah negeri hitam. Ada setingkat Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW membawa uang dinar yang begitu banyak. Ternyata beliau membawa semua hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah. Kemudian Rasulullah berkata, "Mada tarakta li ahlika ya Abu Bakar? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Apa yang dikatakan Abu Bakar? "Taraktu lillahi wa li rasul." Aku tinggalkan mereka dalam penjagaan Allah dan Rasulnya. Kenapa mereka kuat? Yang jelas mereka mendapatkan ridho dari Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka mendapatkan ridho dari Allah dan mereka ridho kepada Allah. Akhirnya mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa ketika mereka beriman dan beribadah kepada Allah. Enggak pernah khawatir. Karena mereka dijaga oleh Allah dan dibantu oleh para malaikat dengan doa dan motivasi yang datang dari mereka. Ternyata tidak berhenti di situ. Rasulullah lalu mengatakan kembali dalam hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, lalu kemudian disampaikan oleh kemudian Imam Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Inna Allah ila ahadda ahdan asalahu qalu wa ma asalahu ya Rasulullah qala yuwafiku lahu amalan salihan ida baina yaday ajalihi hatta yardu anhu jironuhu wa man hawlahu. Rasulullah menyampaikan dengan lisan yang beliau, sesungguhnya Allah jika telah jatuh cinta kepada hambanya, Allah itu akan memberikan pemanis madu kepada orang yang dicintainya. Halu, para sahabat itu enggak mudeng, enggak paham. Kok orang yang dicintai kok diberikan pemanis madu? Apa artinya? Qala wa ma asalahu ya Rasulullah. Apa itu yang dinamakan dengan pemanis madu yang Allah berikan kepada orang yang dicintainya? Qala yuwafiku lahu amalan salihan hatta idza baina yaday ajalihi hatta yarda anhu jiranuhu wa man hawlahu. Yang dimaksudkan dengan pemanis madu yang Allah berikan kepada orang yang dicintainya adalah ketika orang yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah telah mendekati akhir hayatnya, lalu Allah sibukkan dia dan Allah arahkan hatinya dan hidupnya untuk berbuat amal soleh. Pada saat dia berbuat amal soleh itulah Allah menyuruh malaikat maut untuk mencabut nyawanya dalam keadaan dia itu sedang beribadah dan beramal soleh. Siapa dari kita yang gak ingin mati dalam keadaan husnul khotimah? Ada orang yang mati lagi minum khamr oplosan, tapi gak punya duitnya, tapi masih punya niat untuk dosa. Kalau gak minum khamr gak punya duit masih mending. Kenapa gak minum khamr gak punya duit? Mending nih, sudah enggak punya duit, harusnya dia berpikir, tapi masih mau ngoplos coba. Mati. Dalam keadaan minum khamr di hadapan Allah kayak apa kita membayangkannya? Sedangkan Allah ini jika telah jatuh cinta kepada hambanya, Allah itu akan memberikan pemanis madu dengan mengarahkan dan membimbingnya untuk beramal soleh. Pada saat beramal soleh itulah Allah itu mencabut nyawanya dan Allah ridho dengan kematiannya. Sebagaimana orang mukmin di atas muka bumi itu ridho terhadap kepergian orang semacam itu. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dalam keadaan telah subuh, ditusuk oleh seorang pemberontak dari arah belakangnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam satu riwayat beliau ditusuk ketika sedang membaca Quran oleh pemberontak yang datang ke Yaman. Ada seorang sahabat yang bernama Hamdullah. Siapakah Hamdullah? Hamdullah ini adalah seorang sahabat yang mendapatkan gelar Ghasilul Malaikat. Sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Kenapa? Nikah, baru mencampuri istrinya, dia mendapatkan panggilan dari Rasulullah untuk berjihad. Datang dia ke peperangan itu, meninggal dalam keadaan masih junub. Ketika diangkat jasadnya oleh para sahabat, mereka mendapatkan yaitu bekas dari junubnya, dari Hamdullah. Bingung mereka ini, gimana ini Hamdullah meninggal di peperangan dalam keadaan junub? Dikabarkan kepada Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah ini kemudian menunjuk ke atas langit. Sesungguhnya Hamdullah sekarang ini sedang dimandikan oleh ribuan malaikat. Ada orang, coba kita lihat, kita perhatikan di sekitar kita. Ada orang yang kemudian ke seorang ustaz, dia semata baru baca kitab, buku, dia meninggal dunia. Saya pernah menyaksikan kejadian langsung di pondok. Pondok kecil, beliau tidak terkenal. Ketika beliau menyampaikan majelis ilmu, majelis ilmunya belum ditutup dengan kapal atau majelis beliau. Beliau hanya minta istirahat sebentar, tidur di depan kita sebentar itu beliau. Ketika beliau kemudian tidur sebentar itu, beliau telah meninggal dunia. Ini konsep cinta yang paling tinggi, ya. Di antara berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan, bukan hanya Allah menjaganya, bukan hanya malaikat yang diturunkan untuk memberikan motivasi dan kekuatan bagi mereka, tetapi Allah itu akan jadikan dari penutup hari dan hidupnya dengan sesuatu yang indah dan diridhoi oleh Allah. Siapa dari kita yang enggak ridho mati dalam keadaan husnul khatimah? Ada orang loh, baru dengerin musik, enggak saking kerasnya musiknya dia dengarkan, tabrak sepur. Tabrak kereta. Sepur yang biasa tsunami. Coba ayo ikhwah, siapa dari kita ini yang gak pingin untuk kemudian mati dalam keadaan husnul khatimah? Dan syarat di dalam kemudian kita ini dan kemudian ini akan didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah. Yang keempat, yang terakhir saya katakan, dalam hadis riwayat Muslim, dalam akidah Bahawi yang diberikan, Allah akan memberikan yang terakhir dari cinta dan ridhonya Allah adalah بين أهل الجنة بين عينهم استطع عليه نور فوق رؤوسهم فرفعوا أبصارهم فإذا ربوا عز وجل قد أشرف عليهم فيقول الله السلام عليكم يا أهل الجنة فينظروا إليه وينظرون إليهم فلا يلتفتوا إلى شيء من النعيم النظر إليه حتى يحتجب ويبقى نوره وبركته كما هو مسلم. Keutamaan yang kemudian diceritakan oleh Rasulullah dari orang yang mendapatkan ridho dari Allah adalah nanti terjadi pada hari akhirat, ketika Allah telah memasukkan orang-orang yang masuk neraka dan telah memasukkan orang-orang yang masuk surga. Ketika sedang penduduk surga menikmati berbagai macam kenikmatan yang ada di surga, istata alaihi nurun fawqa ru'usihim, lalu kemudian muncullah cahaya di atas kepala mereka. Para pa'u abisarahu, maka para penduduk syurga yang saat itu lagi menikmati apapun yang ada di syurga itu lupa dengan kenikmatan mereka. Para pa'u abisarahu, maka mereka mengangkat kepala mereka untuk melihat apa yang ada di atas kepala mereka. Fa'idha rabbu anza wa jalla qad asyrafa alaihi. Ternyata subhanallah, mereka melihat Allah ada di atas kepala mereka secara langsung tanpa ada hijab. Fayaqulullah, Allah lalu berkata, assalamualaikum ya ahli jannah, assalamualaikum wahai penduduk syurga. Maka Allah melihat kepada penduduk syurga secara langsung sebagaimana penduduk syurga melihat kepada Allah langsung tanpa ada hijab. Alayal tafid, sesungguhnya para penduduk surga itu saking nikmatnya mereka melihat Allah, mereka lupa itu terhadap kenikmatan yang di surga. Mereka tidak menundukkan kepala mereka dan tidak menundukkan kepala mereka sedikit pun dan sebentar pun, saking begitu nikmatnya mereka bertemu dengan Allah secara langsung. Hatta yahtajibahu yabwaluhu wa barakatuhu, sampai kemudian Allah itu kemudian membuatkan hijab kembali dan yang tertinggal itu hanya pernah melihat sesuatu yang indah, pernah lihat laut yang indah, pasti pernah lihat pemandangan yang indah, pasti itu pasti memekas dalam hati. Siapa melihat pemandangan indah kalau nggak memekas? Ada orang yang datang ke Gunaken aja sampai bawa baju Gunaken, bukan hanya membekas di dalam hati, tapi kemudian dia ingin memperlihatkan kepada orang. Jadi nggak tahu Gunaken itu indah atau tidak, tapi yang saya tahu pasti indah sekali karena orang sering datang. Kalau melihat ciptaan Allah saja membekas di dalam hati, mari kita membayangkan kalau di antara orang mukmin ini lalu diberikan kenikmatan oleh Allah untuk melihat Allah secara langsung, betul apa yang dikatakan oleh Allah, yang dikatakan oleh Rasulullah, orang-orang berbuat syurga ketika mereka melihat Allah itu tidak berdetik sedikit pun, saking nikmatnya mereka bersama Allah. Dan ini tidak didapatkan kecuali adalah orang-orang yang mendapatkan ridho dari empat ini hasil ikhwah. Antum ridho kalau antum bekas dengan dunia, antum ridho kalau kita bekas dengan hawa nafsu, antum ridho kalau kita bekas dengan maksiat. Apakah kita senang kalau kemudian kita bekas dengan kita? Tentunya tidak. Ridhonya Allah dan cintanya Allah ini tidak bisa ditukar dengan apapun. Karena kalau ada orang yang menukar ridhonya Allah terlalu besar dari apa yang dia korbankan dengan apa yang dia dapat, jangan ditukar cintanya Allah itu dengan sesuatu yang sifatnya dosa, karena terlalu besar yang akan kita lakukan. Inilah empat perkara yang diterangkan oleh Rasulullah dari orang-orang yang mendapatkan kecintaan dan ridho dari Allah. Lalu kemudian syaratnya apa supaya kita mendapatkan cinta dan mendapatkan ridho dari Allah? Sudah kita tapi ada saya terangkan satu saja. Syaratnya adalah kemudian buka surat Ali Imran ayat ke-31. Bawa Quran semuanya bawa, insyaallah. Saya khusnudzan Qurannya disimpan di dalam tasnya sana. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian, jika mereka umatmu mengaku mengatakan bahwasanya mereka cinta kepada Allah, katakanlah kepada orang-orang yang mengaku cinta sama Allah, sesungguhnya fakta biuni, mereka itu syaratnya kalau ingin mendapatkan cinta dari Allah, fakta biuni, mengikuti Rasulullah dalam semua kehidupannya. Yuhibbukumullah, barang siapa yang rela dan ikhlas untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah dalam apapun yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yuhibbukumullah, mereka itulah yang akan mendapatkan cinta dari Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosanya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayo ikhwah, beribadah dan mendapatkan ridho dari Allah ini kita harus tahu syaratnya. Karena orang yang mendapatkan ridho dari Allah itu ada empat kelompok. Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, salah seorang ulama. Ada yang beribadah kepada Allah ingin mendapatkan ridho dari Allah. Mereka itu punya ikhlas, tapi enggak punya ilmu, tidak akan sampai kepada Allah. Hanya punya ikhlas saja, tapi tidak tahu dalil dan tidak tahu ilmu, maka tidak akan sampai kepada ridho Allah. Ada orang yang kemudian punya ikhlas, punya dalil, tetapi tidak ikhlas ketika melakukan apa yang dia tahu, itu juga tidak akan sampai kepada Allah. Contohnya apa? Puasa. Ada orang puasa Dawud, niatnya mungkin ikhlas awalnya. Ketika kemudian paginya dia ikhlas ya, dia sahur mempersiapkan makanan dan minuman. Tapi ketika nanti menjelang siang, ketika teman-temannya lagi pada makan, bukannya dia ingin makan, dia itu cuma ingin ditanya, "Loh, akhir kenapa enggak makan?" "Wah, saya lagi puasa." Senangnya ditanya juga, akhirnya ikhlasnya hilang. Itu juga tidak akan sampai kepada Allah. Ada yang orang yang beribadah kepada Allah ingin mendapatkan ridho dari Allah, tidak ikhlas dan tidak ada dalilnya, maka kemudian juga tidak akan diterima oleh Allah. Yang siapakah orang-orang yang akan mendapatkan ridho dari Allah? Syaratnya apa? Dua. Dikatakan kelompok yang keempat adalah orang yang punya dalil dan orang yang punya keikhlasan. Inilah yang kita harus mengerti secara singkat harusnya materi ini saya terangkan 3 jam atau 2 jam. Saya singkat dalam saya, tapi nggak apa-apa. Sesuatu yang sedikit moga-moga dapat mengundurkan hati kita. Karena dikatakan oleh Sofyan bin Uyainah, tidak tolak majlis, bahkan oleh syaitan nasib. Kalau majlis ilmu itu terlalu panjang, nanti banyak syaitannya. Asalnya sih gini, lama-lama kemudian meredup nanti matanya. Ini yang dapat saya sampaikan, moga-moga kita bisa menempatkan di dalam hati kita rindu dan cinta Allah kembali. Mungkin selama ini ada yang geser, mungkin selama ini ada yang pindah tempat rindanya Allah. Kita tempatkan kembali di dalam hati kita dan berusaha betul untuk mencari ilmu dan mencari keikhlasan. Mencari uang, mencari pekerjaan, mencari posisi di sebuah kantor saja, kita ini harus sekolah selama 12 tahun atau sampai 15 tahun. Bagaimana dengan mencari ridha Allah itu jauh, harus berusaha dan harus dengan ilmu yang harus kita dapatkan. Itu yang dapat saya sampaikan. Sambil saya kemudian ada pertanyaan dua ini. Mungkinkah Allah mencintai hamba yang mana hamba tersebut selalu mendirikan diri kepadanya dengan cara-cara yang tidak pernah disyariatkan, tidak akan sampai dan tidak akan pernah mendapatkan ridha dari Allah. Dalilnya apa? Lihat dalam surat Al-Furqan. Wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an mansura. Ada orang yang kemudian di akhirat nanti, wa qadimna, mereka itu membawa amalan. Mereka seakan-akan membawa satu amalan. Ketika mereka membawa amalan tersebut kepada Allah, faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan apa yang mereka lakukan haba'an mansura, bagikan debu yang berterbangan. Tafsir ayat ini dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadhihi al-ayah tadullu 'ala man 'abada Allah 'ala ghairi tariqatin wa la tariqa 'ala ghairi mardiyatin yahsabu annahu musifun fa innahu mu'tibun. Ayat ini surat Al-Qur'an ayat 23 ini menceritakan tentang orang-orang yang beribadah kepada Allah tidak dengan dalil atau tidak dengan perintah yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya, merasa dia benar. Tapi ternyata dia baru sadar nanti ketika di hadapan Allah, ternyata amal perbuatan yang dia lakukan itu ternyata adalah dijadikan oleh Allah bagaikan debu yang berterbangan. Ingat ayo ikhwah, Allah itu maha penyayang, tetapi Allah itu maha adil. Allah tentunya tidak akan pernah menyamakan orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, orang yang berhati-hati dengan orang yang tidak berhati-hati. Orang yang sudah berilmu berhati-hati aja belum tentu masuk surga, apalagi yang kemudian santai, tidak pernah menuntut ilmu dan tidak pernah hati-hati, tentunya lebih jauh dari apa yang disyariatkan oleh Allah. Apakah hadis Allah menjadikan mata dan telinga merupakan dalil tentang benarnya pemahaman Nahdlatul Wujud? Salah. Tadi kan diterangkan oleh Imam Nawawi yang dimaksud dengan hadis bahwasanya Allah itu akan menjadi mata, pendengaran, tangan dan kakinya adalah Allah itu akan menjaganya dari berbuat dosa dan berbuat maksiat, bukan menerangkan tentang wahdatul wujud. Apa itu wahdatul wujud? Satu ajaran kekufuran yang kemudian mengatakan bahwasanya Allah itu bersemayam dalam setiap dirinya makhluk. Salah. Allah itu bersemayam apanya? Ilmunya. Tetapi Allah itu ada di arsy dan tidak bersemayam dalam tubuhnya setiap makhluk. Apa yang bersemayam dalam diri kita? Ilmunya Allah. Kayak ini ya Allah. Pernah enggak jalan-jalan di waktu malam? Tentunya kita pernah. Ditemani dengan sinar rembulan. Kalau kemudian kita ada orang yang suka puisi, mesti akan mengatakan, aku berjalan di tengah keheningan malam, ditemani dengan rembulan. Apakah rembulannya dekat dengan kita? Kan enggak, rembulan ada di sana. Enggak kemudian rembulannya dekat dengan kita, kita rangkul jalan-jalan, kan tidak. Sama. Ketika Allah mengatakan itu ada dalam diri kita masing-masing, itu bukan berarti Allah itu apa menyatu dengan kita, tidak. Allah akan tetap di arsy, tetapi yang menyatu dengan kita itu adalah ilmunya Allah. Apapun yang kita lakukan, Allah tahu. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang kamu perlihatkan. Ziarah atau nyekar ke makam hukumnya apa? Biasanya nyekar di lawan menjelang Ramadan. Kelihatannya enggak ada hubungannya dengan materi. Jadi enggak apa-apa. Aksir min zikri hadhi min lajjat. Perbanyaklah untuk mengingat kematian. Perbanyaklah untuk mengingat dari pemutus kenikmatan. Apa pemutus kenikmatan itu? kematian. Ada seorang perempuan yang datang dalam asar riwayat Tirmidzi. Ada seorang perempuan yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini ashtaki ilaika an qaswat qalbi. Wahai Aisyah, aku melapor kepadamu tentang keadaan hatiku yang keras kayak batu. Apa yang dikatakan oleh Aisyah? Dzikri, maka kemudian ingatlah al-mautah, kematian. Tariku qalbi, maka kemudian dapat melembutkan hati. Pada datangnya ziarah atau datang ke kubur itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Tidak apa-apa datang ke kuburan, mendoakan orang yang meninggal dunia sambil mengingat tentang kematian. Coba kalau ini gambaran yang paling jujur tentang diri kita, itu ketika kita melihat teman kita masuk ke liang lahat. Ya atau tidak, Bu? Pernah enggak melihat atau kemudian mengantarkan teman kita yang meninggal dunia, lalu kita lihat dari dekat? Yang jauh-jauh sih enggak tahu. Kalau yang bentuknya jauh-jauh, kalau saya paham dengan kalian lahat, gambaran ketika ada orang yang dimasukkan kalian lahat itu gambaran yang paling jujur. Semua orang itu pasti mikirnya, bagaimana nasib kita kalau kemudian dimasukkan kalian lahat. Betul atau tidak? Walaupun kemudian setelah keluar dari kuburan, balik lagi kepada aktivitas sebelumnya. Artinya, ziarah kubur itu tentunya merupakan sesuatu yang diperbolehkan selama, pertama, dia menjaga adab-adab dan aturan di dalam kuburan. Apa itu? Sesungguhnya sunahnya ketika masuk kuburan berdoa. Sekali lagi saya husnudzon, sudah hafal ini doanya. Yang kedua, melepaskan sandal. Ya, jadi sunahnya melepaskan sandal. Kotor, kotor ada air untuk mencuci. Jadi dari riwayat Imam Ahmad itu diterangkan sunahnya mengunjungi kubur itu melepaskan sandal. Yang ketiga, tidak melewatin kubur, tidak melompatin. Akan dibuat untuk arena melompat-lompat. Bahkan yang pernah saya lihat itu ada konser di kuburan. Ya Allah, kudunya saya lihat. Pernah itu kuburan mana itu saya lihat tuh, kuburan. Jadi apa, dia ngadain konser di kuburan. Gak tahu itu akalnya di sini atau di sini, saya gak tahu. Ya, ini gak boleh melompat-lompat. Tidak boleh kemudian mengincingi. Tidak boleh duduk di atas batu nisannya. Dan tidak boleh meminta-minta kepada kubur itu. Dan ketika kita masuk ke dalam kuburan itu, kita ingatkan diri kita bahwasanya kita ini akan menuju kepada tempat tersebut. Sebagaimana doa kita, assalamualaikum ya ahli diyari minal mu'minin wal mu'minat, wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kita sebentar lagi akan menuju. Bagaimana kebiasaan nyekar di waktu menjelang Ramadan? Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dalam ilmunya, paling berakhlak, paling suci. Tetapi ketika beliau kemudian hidup, tidak pernah beliau itu nyekal dan tidak pernah beliau itu ziarah kepada keluarganya yang telah meninggal dunia. Sedangkan siapa di antara keluarganya yang lebih mendahului beliau meninggal dunia? Banyak. Dua anaknya meninggal lebih dahulu daripada beliau. Pamannya Hamzah mendahului beliau. Bahkan istri yang paling dicintai itu siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Itu juga kemudian paling dicintai Rasulullah. Tapi tidak pernah Rasulullah itu ziarah khusus ke kuburan. Kadang-kadang ziarah. Kenapa Rasulullah ziarah ke kuburan? Tetapi untuk mengingatkan kematian. Tetapi tidak mengkhususkan menjelang bulan Ramadan. Jadi kalau ada nanya semacam ini, saya kemudian hanya bisa mengatakan, kalau Rasulullah tidak pernah mengkhususkan, kalau Rasulullah tidak pernah mengkhususkan untuk ziarah kubur menjelang Ramadan, maka saya mencukupkan diri saya terhadap apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, bagaimana kita ingin menghormati mereka? Didoakan, doakanlah mereka itu yang lebih dibutuhkan oleh mereka. Kapan? Ketika waktu-waktu yang mustajab, ketika kita sujud, ketika antara azan dan iqamah, ketika sepertiga malam yang terakhir, jangan jadi bangkai di hadapan Allah. Karena sepertiga malam terakhir itulah waktu Allah itu dekat sekali dengan kita. Tapi kebanyakan manusia itu justru jadi bangkai di hadapan Allah. Sepertiga malam yang terakhir bangun, doakanlah mereka, itu yang lebih mereka butuhkan. Dan itu yang dibutuhkan oleh ahli mayit dari orang-orang yang kita cintai. Tapi boleh gak sesekali kita datang? Boleh, tidak dilarang. Tetapi yang lebih terpenting dari itu semua adalah doa kita dan keikhlasan kita untuk mendoakan mereka di waktu-waktu yang mustajab. Ini yang dapat saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat dari apa yang saya sampaikan, insyaAllah. Moga-moga kita selalu bisa menjadikan ridho dan cinta dari Allah itu di atas segalanya. Sebagai kehidupan ini, lagi saya mewasiatkan diri Anda dan kepada semuanya, janganlah kita menukar ridha Allah dengan apapun yang berbau maksiat dan dosa. Selalu besar dari apa yang kita korbankan. Dan moga-moga saya berharap saya dan semua jamaah ini dipertemukan karena Allah, karena sama memiliki kecintaan dan memiliki keinginan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.